وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، باب إعراب الأفعال، باب إعراب أفعال. قال تقدم أن الفعل ثلاثة أنواع. Ini telah berlalu bahwasanya fi'il itu ada tiga macam. Ada madin, amr, mudhari. Wa annal madi amr mabniyan. Fi'il madi dan amr mabniyan. Wa annal mu'rab minal af'al huwal mudhari. Yang mu'rab dari fi'il hanya mudhari. Itu pun dengan syarat idza lam yattasil bi nunil inas. Itu pun dengan syarat apabila tidak bersambung dengan nun inas. Ya, wa bi nun taukid, dan dengan nun taukid. Ya, al mubashir lahu, yang langsung bersambung dengannya. Baik. Ya, kalau bersambung dengan nun inas misalkan ya'rifna al ummahat. Ya, misalkan ya'rifna al ummahatu ya'rifna, mabni. Sambung dengan nun taukid, ya. Ya'rifanna Zaidun. Nah, begitu. Maka jadi mabni. Wa taqaddama anna al-fi'la, dan telah berlalu penjelasannya bahwasanya fi'il yadkhuluhu min anwa'il i'rab. Ini apa namanya, bahwasanya fi'il itu masuk kepadanya berbagai jenis i'rab yang tiga. Ya. Salah satu tiga jenis i'rab masuk ke fi'il. Apakah fi'il, apakah tiga jenis itu i'rab itu rafa, nasab dan jazm. Ya, idza ulima dzalika, maka jika diketahui hal tersebut, fal i'rabu khassun bil mudhari, maka i'rab khusus bagi mudhari, amr dan mabni enggak. Ya, wa huwa marfu'un, ya, dan dia marfu' abada, selama-lamanya. Kapan itu? Ya. Baik. Kapan idza lam, ya, marfu'un abada hatta yadkhul alaihi nasibun, hingga masuk kepadanya amil nasab, ya, fayansibuhu, ya, dan akhirnya amil nasab itu menasabkannya, au jazimun, atau masuk amil jazm, fayajzimahu. Akhirnya nanti, ya, amil jazm itu yang menjazmkan fi'il mudhari tadi. Ya, contoh marfu, iya kana budu. Enggak ada amil nasab, enggak ada amil jazm, maka na budu marfu. Mana amilnya? Ma'nawi. Apa itu? Ya udah, karena tidak ada amil nasab, amil jazm. Ditajarrudihi an-nasibi wal jazmi. Wa nasta'inu, nasta'inu juga sama kayak na budu. Saibar kalafik. Lanjut, ya, syarahnya di sini sekarang. Ya, tafadhal di baca Zaki. Al-Mubashir, bukan Mubashar, Mubashir. Al-Aqwalin. qawluhum qatalu nasjadu bihi minan nas bi wajhi wa huwa alladhi yajri ala arsinati al-mu'arrid dina yaquluna marfu'un bi tajarru bihi minan nas bi wajhi wa hadha mazhabul qawli wa wajhi min qatalu kufina wa al-afsi min al-mustidina. Hasbuk, hasbuk. Oh, nyanggung, nyanggung. Terus? Baik. Ya. Qala syarih rahimahullah ta'ala, kapan itu fi'il mudhari marfu? Idza lam yattasil bidunil inas, apabila dia tidak bersambung dengan nun inas, nun mu'annas jamak ila akhir. Amma in ittasala bihi nunul inasi, adapun jika nunul inas bersambung dengannya, pada contoh wal walidatu yurdi'na, yurdi'na perhatikan, fayubna ala sukun, maka fil mudhari'nya dimabdikan ala sukun. Ya. Atau jika dia bersambung dengan nun taukid, ya, al-mubashirah, dengan nun taukid al-mubashirah, yang nun taukid tersebut langsung berjumpa dengan fil mudhari' sakilatan au khafifatan. Ya, contoh, ya, misalkan dia sakilatan, la yusjanan wa la yakuna, ini khafifah. Fayubna, maka dimabnikan alal fath kama taqaddama fi sadr kitab. Ini enggak perlu dibahas lagi. Ya. Bagaimana yang telah berlalu ya di pembahasan kitab ini. Qala al-musannif rahimahullah wa huwa marfu'un abada wa qawluhu marfu'un abada ila akhir. I'lam anna nahwiyina ajma'u ala anna al-mudhari', dan ketahuilah bahwasanya para ulama ahli nahwu mereka bersepakat bahwasanya fil mudhari' idza tajarrada minan nasibi, kalau dia terbebas dari amil nasab, amil jazm, kana marfu'an, maka dia fi'il mudhari' tersebut marfu'. Nah ini ya, amilnya maknawi. Amil maknawi itu cuma dua, yaitu fi'il mudhari' dan juga mubtada. Fi'il mudhari' yang marfu' dan mubtada. Mubtada amil maknawinya al-ibtida, karena dia di awal, udah gitu aja. Ya. Nahu yaqumu Zaidun. Ya, ini perhatikan yaqumu Zaidun. Berarti ya, lihat perhatikan, ini ya yaqumu fil mudhari marfu litajarru di anna nasibul jazm alamatur raf'ihi ad-dhammah zahirah. Yamshi sama kayak gitu juga, tapi alamatur raf'i dhammah muqaddarah. Berarti ini enggak ada perbedaan apakah yang dhammahnya zahirah atau muqaddarah, sama aja. Ya, berikutnya misalul musannif wa misalul musannif, dan juga contoh-contoh yang dibawakan oleh musannif. Ya, ia kana budu ya kana stain. Ya. Mana lagi tadi? Wa inna makhtalafu, namun para ulama alinahu mereka berselisih pendapat. Ya, fi tahqiqir rafi'i, tentang penentuan siapa yang merafa'kan lahu bagi fil mudhari' tadi. Ya, siapa ini? Ma huwa, siapakah dia yang merafakan? Barakallahu fikum. Ya. Al-aqwalin, ini terbagi menjadi beberapa pendapat. Ya, terbagi menjadi beberapa pendapat. As-sahhuha, yang paling sahih, ya, qauluhum, perkataan mereka, rafi'uhu, yang merafakannya adalah nafsu tajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Yang merafakannya yaitu ya karena ya, dia tidak ada amil nasab, tidak amil mujazam itu sendiri. Ya. Wa huwa alladhi yajri ala alsinatil mu'ridin. Inilah yang berlangsung, yang sering, yang sudah mengalir, yang sudah biasa. Ya, bagi di lisan menurut pendapat-pendapat ulama, ya, orang ulama-ulama yang meng-i'rab yaqulun, mereka menyatakan marfu'un litajarrujihi minan nasibi wal jazm. Marfu' karena terbebas dari amil nasab amil jazm. Wa hadha madzhabul Farra'i wa ghairihi, ini madzhab Farra' dan yang lainnya, min Huzzaq, jamak dari Hadzik, yang mahirnya, yang expertnya, ya. Min Huzzaqil Kufiyyin, dari para ulama nahwu Kufiyyin yang ngelotok-ngelotok. Ya, wal Akhwas minal Basriyyin, dan ini juga pendapatnya Akhwas, ya, dari kalangan ahli Basrah. Wa istamirru ala rafihi, afil mudhari ini tetap dia tetap dalam status kemarfuannya, hatta yadkhula alaihi nasibun fayansibahu. Ya. Hingga nanti masuk, ya, apa namanya, amil nasab, hingga akhirnya amil nasab tersebut menasabkannya. Ya, menasabkannya. Baik. Kemudian nahu lan nabraha alaihi akifin. Ya, nabrah fil mudhari, dia temannya kana, bariha, yabrahu. Ya. Lan nabraha alaihi akifin, akifin khobarnya. Khobarnya. Lan nabraha fil mudhari madza dia mansub bilan wa alamatu nafsi al fathah dhahir. Au jazimun, atau masuk amil jazm, fa ya jazimahu, maka menjazmkannya. Nah, ulam yalid walam yulad, yalid dan yulad masing-masing majazum dengan amil lam yang ada sebelumnya. Sudah? Ngerti? Gampang ini, ya. Ya ala jurmiyah, sudah. Qala wan nasibu wan nawasibu allati tansibuhu kisman. Nah, berikutnya sekarang amil-amil nasab yang menasabkan fil mudhari ada dua. Dua macam. Kismun yansibu binafsih. Ya, satu jenis yang menasabkan dengan dirinya sendiri, ya, artinya an. Dan kismun, ya, dan kismun satu jenis lagi yang dia yansibu bi an mutmaratan, dengan an mutmaratan. Yang menasabkan dengan dirinya sendiri amil-amil nasab yang masuk ke fil mudhari, misalkan an, lan, idan, ya. Dan yang lainnya hatta, itu enggak. Yang menasabkan adalah siapa? An. Tapi annya mutmaratan. Ba'dahu. Mutmaratan itu apa? Diitmar. Diitmar itu berarti apa? Disembunyikan. Yang ada setelahnya. Setelah hatta misalkan. Ya. Tapi hatta yadukhula. Berarti apa? Hatta an yadukhula. Tapi nah, siapa lagi yang belum baca? Yang udah terjemah? Yang belum baca? Ah, antum. Apa Nugraha? Bagaimana kita bisa Ya jelas ya, nggak ada yang dibaca ya, nggak ada yang bingung nggak? Ya kita artikan di sini. Qauluhu wa nawasibu qisman, an-nawasib ada dua tadi, yang menasabkan dengan dirinya sendiri dan dengan an-mutmaratan. Ya, an-nawasib itu jam'u nasibin. Nasib, sedangkan nasib itu isim fa'il. Dari nasaba yang sabu, yang menasabkan. Nasibin, bimakna lafdin nasibin, yang maknanya lafad yang menasabkan. Ya. Au atau dia adalah jam'u nasibatin. Ya. Atau dia jamak dari kata nasibah. Berarti jamaknya berarti dia buka apa namanya? Bukan lafaz yang menasabkan tapi kalimat ya, disesuaikan muannas. Kalau lafaz kan mudzakkar, nasib. Nasibah kalimat. Ya, bimana kalimatin nasibah. Baik, gampang ini ya. Enggak ada iskal kan? Ya bingung. Wa qaddamaha 'alal jawazim. Muallif lebih mendahulukannya daripada jawazim. Kenapa? Li'anna atharaha, karena pengaruh efek dari amil nasab ya, amil nasib terhadap fi'il mudhari itu ya asalatan secara asalnya wujudi. Pengaruhnya itu ada. Wujudi. Nyata, kelihatan ada gitu. Misalkan antum mengatakan ya lan yadhaba. Perhatikan, yadhaba itu nyata, pengaruhnya ada enggak? Ada. Ya, memangnya kalau jazm enggak ada pengaruhnya? Ada juga, tapi perhatikan. Wa huwal harakatu. Nah, ini pengaruhnya ada yaitu harakat, perubahan harakat. Dari yadhabu ke yadhaba. Bi khilafil jazmi, berbeda dengan amil jazm. Fa inna atharahu adami. Ya, pengaruhnya dia adami aja. Adami. Pengaruhnya apa? Enggak ada. Ya. Yang tadinya ada harokat, ya disukunin aja. Ya. Sementara orang Arab sendiri pun ketika berbicara, walaupun itu ada harokatnya, mereka sukunkan sah-sah saja. Ya, kan begitu? Misalkan dia mengatakan, ya, sa'adhab ila sa'adhab. Ya, sa'adhab. Ya, boleh aja enggak? Boleh aja. Ya, ngerti lah sesama udahlah, cincai lah. Gitu. Ya, walaupun kalau antum mutasyadid ya protes, kok majzum gitu. Ya, sahaja bila suh ya. Tapi yadhab Zaidun yadhab. Memang ya memang amilnya sok, jazmnya enggak ada. Tapi ya. Nah, perhatikan nih. Fa inna atharahu adami, kalau amil jazm pengaruhnya itu enggak ada. Wal wujudi asyraku minal adami. Yaitu pengaruh yang ada itu lebih mulia dibanding yang enggak ada. Wa kharaja bi qaidihi asalatan, dan keluar dari dengan ketentuan ya pengaruhnya itu secara asal ya. Al af'alu al khamsatu, af'alul khamsah, yang mana itu yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina ya. Nah, ketika dia mansub gimana? Yaf'ala taf'ala ya, yaf'alu taf'alu taf'ali, begitu kan? Majzum juga dihadap nun. Ini enggak termasuk dengan qaid secara asal. Kenapa? Karena kalau af'alul khamsah ya, ketika dia majzum atau mansub hala nasbiha, ketika dia dinasabkan, fa inna atharan nasibi hina idin adami ala sabilin niyabati. Maka pengaruh dari amil nasab, ya amil nasab misalkan lan yadhaba, begitu kan pengaruhnya amil nasabnya, si nasibnya itu lan, pengaruh si lan ini hina idin ketika itu adami, enggak ada ya ala sabilin niyabati, itu ya diniatkan aja. Kenapa? Karena dihadap nun, dia sama kayak majzum dihadap. Yang namanya hadap itu dianggap seolah-olah adami, enggak ada pengaruhnya. Paham enggak sini? Wa qawluhu qismun yansibu binafsi. Dan amil nasab ya satu jenis yang menasabkan dengan dirinya sendiri, Wa hadzal qismu muttafaqun alaih inda jumhuri nahwiyyin. Ya, jenis ini disepakati oleh jumhur. Ya. Ahli ulama nahwu dari kalangan Basrah dan Kufiyyin. Wa inna ma lam aqul inda jami'in nahwiyyin. Saya tidak menyatakan menurut kesepakatan menurut seluruh ulama nahwu. Kenapa? Li'annahum lam yattafiqu 'ala harfin. Karena mereka tidak bersepakat atas huruf yang sibul mudhari'ah yang menasabkan fi'il mudhari' bi nafsihi dengan dirinya sendiri ghair anna. Selain anna saja. Kalau anna semua ulama nahwu sepakat. Tapi kalau lan, idan, kai sekalipun itu ada yang menggugat. Kata mereka, oh enggak itu aslinya ada an juga. Ada an juga. Tetapi mayoritas jumhur menyatakan an, lan, idan, ya, kai itu apa namanya, idan, lan, kai itu masuk seperti an. Sudah ngerti? Wa qawluhu, berarti yang lainnya itu gimana? Ya, mansubnya itu fil mudhari bukan dengan hatta misalkan, tetapi dengan an mutmaratan ba'dahu, dengan an mutmaratan ba'dahu. Hatta an sawa'un kana al-idmaru jaizan aw wajiban. Apakah idmar itu ya wajib diidmar atau boleh-boleh saja? Ya, kama sayati sebagaimana akan datang nanti penjelasannya. Wa qala al-faqihi, qala al-faqih berkata, wa fi ibaratihi tajuzu fi min jihati tasmiyati ghairi nasibi nasiban. Maka pada ibarat beliau ini ya, yang yaitu wa qismun yansibu bi an mutmaratan ba'dahu, dan satu jenis yang menasabkan tetapi dengan an mutmaratan. Ya berarti bukan dengan dia. Berarti seolah-olah enggak ada, bukan dengan dia kan, tetapi dengan an. Makanya kata beliau di sini wa fi ibaratihi, pada ibarah ungkapan beliau ini tajuzu min jihati tasmiyati ghairi nasibi, berarti boleh-boleh saja dari ya penamaan selain nasab, nasiban dikatakan sebagai yang menasabkan juga. Padahal kan bukan dia. Ya enggak? Masuk hatta, tapi dikatakan kismun, dia bagian sendiri. Kan yang qasimu ila kismain, kismun yansibu bi nafsihi wa kismun yansibu bi ghairi an atau bighairihi, tapi dengan an mutmaratan. Ya berarti bukan dengan dia. Nah, berarti tak sah-sah saja dong. Selain ambil nasab dapat disebut sebagai nasiban, sah-sah saja. Nah, kurang lebih perkataan Al-Fatihi begitu. Ngerti enggak? Ya. Baik, wa hadha alladhi dzakarahu al-musannifu, inilah yang disebutkan oleh musannif min anna nar an-nawasiba qisman. Bahwasanya ambil nasab itu ada dua, ya. Wa huwa sahihu, inilah yang sahih. Wa huwa madhhabul basriyyin, ini madhabnya kaum Basrah. Wa khalafa al-kufiyyun, ya, ulama ahli Kufah menyelisih hal ini. Fadhahabu ila anna kullan minal qismaini yansibu bi nafsihi wala idmar. Ya, mereka berpendapat bahwasanya semua bagian dari yang dua tadi itu menasabkan dengan diri sendiri tanpa ada idmar, tanpa ada idmaran. Awalu khala al-musannif rahimahullah ta'ala fal awalu arba'atun. Nah, ini yang pertama nih. Berarti yang pertama apa? Hah? Yang awal ini yang menasabkan dengan dirinya sendiri. Ada empat. Ahaduha, yang pertama an. Illam tusbaq bi ilmin, tetapi dengan syarat annya tersebut ya, selama tidak didahului oleh ilmu. Ilmu itu artinya ada fi'il-fi'il yang mananya ilmu. Alima atau dhon. Ya. Misalkan kalau didahului oleh ilmu, ya enggak beramal. Ya, alima an saya kuno apa saya kuno? Saya kuno. Berarti enggak beramal. Alima an saya kuno minkum mardo. Contoh yuridullahu an yukhaffifa ankum. Yuridullahu an yukhaffifa. beramal dia bi khafifah ankum. Perhatikan an di sini namanya apa? Harfun nasbin wa masdarin. Berarti nanti dia mentakwil fiil yang dimasukinya menjadi masdar. Ya, maka khaffafa yukhaffifu apa? Takhfif. Berarti apa? Yuridullahu at-takhfifa ankum. Ya. Aibar kalafik. Sudah? Nah, dia ngerti belum? Wa antasumu khairu lakum. Berarti di mana? Hah? Berarti saumukum khairu lakum. Tasumu bil mudhari mansub bi an mutmaratan, bi an mutmaratan. Bi an. Baik. Oh, pasti panjang ya. Qala. Qala al-musannif fa in subiqat bi ilmin nahu alima an sayakunu. Ah, kalau dia ada ilmun, ya, fi'il yang maknanya ilmu, fahiyat mukhaffafatun minasakilah. Maka annya mukhaffafah minasakilah, dia diringankan dari yang sakilah. Yang sakilah, anna, berarti an, ya, dengan sukun. Wasmuha domiru sya'ni mahdufun. Isimnya domir sya'an, mahduf. Ini sudah sering ya, kita sebut di mutamimah ini. Sya'an maknanya apa? Ya. Baik. Berarti, alima annahu sayakunu. Wal fi'lu marfu'un. Fi'ilnya marfu' wa huwa fa'iluhu wa khabaruha. Fi'ilnya berakhir begitu marfu' sayakunu. Ya. Kama taqaddama fi bab nawasikh, sebagaimana berlalu di bab nawasikh yaitu di bab kana. Wa in subiqat bi dhannin. Nah, apabila didahului oleh dhanna wa wajhan, maka ada dua macam i'rab. Ya. Yang pertama wahasibu alla takuna beramal fitnatun, ya. Yang wa quriya bisabah bin nasab wa rafa, ya. Wahasibu alla takunu dan alla takuna, ya. Mana zonanya? Hasibu itu dianggap zona, hasibu dianggap zona. Baik, ya. Baca harga. Duhaan, yang pertama an masdariyah, ay al masdariyah, ya, al masdariyah bi fathil hamzati wa sukunin nun, dengan difatahkan hamzah dan disukunkan nun. Wa hiya ummul bab, ini induk bab ini, li annaha ta'malu zahiratan, karena dia beramal secara zahirah, Ya, contoh ajabani antakuma, takuma tu dhahiratu. Ya, wa ahbabtu antakuma, jelas itu. Wa farihtu antakuma. Nah, dia juga beramal mutmaratan. Apa zahirahnya itu, annya itu ada gitu. Zahirah annya itu ada, nyata gitu, annya kelihatan. Antum enggak mengatakan ajabani takuma, enggak gitu, tapi antakuma dibaca, ditulis, disebut ada. Ya. Baik, barakallahu fikum. Wa mutmaratan, dan dia beramal mutmaratan juga. Berarti gimana? Annya enggak kelihatan, ghaib. Kama sayati sebagaimana kan datang nanti penjelasannya, wahiyat tansibu al-mudhari'a ya al-mu'raba lafdan, dan dia an ini menasabkan fi'il mudhari yang mu'rab secara lafaz, yang mu'rab ya secara lafaz saja, wal mudhari'a al-mabni mahallan, dan juga ya menasabkan al-mudhari'a al-mabni fi'il mudhari yang mabni secara mahal saja ya, secara mahal artinya ya dia tetap mabni ya. Ya, dia tetap mabni, kenapa? Karena fi'il mudhari-nya mabni, tapi mahalnya fi mahalli nasbin. Ya, misal fi'il mudhari-nya berjumpa dengan nun inas yang menyebabkan dia mabni. Kita katakan al ummahatu ya yuridana an yadribna. Al ummahatu yuridana an yadrib. Nah, ya, Remon misalkan. Nah, dikeroyok ibu-ibu. Al ummahatu yuridna an yadribna Remon. Nah, berarti an yadribna, yadribna ya ini fi'il mudhari ya, dia mabni. Mabninya lah apa? Sukun ala fathah. Sukun. Fi mahalli fi mahalli rafin. Mahalli nasbin. An yadrib na mahallan. Hah? Bukan yang yurid na. Ini kan yang kena an yang kita bahas. Ya. Wasumiyat masdariyatan. Kenapa dinamakan annya itu an masdariyah? Li annaha tasbuku ma ba'daha bimasdarin. Karena dia meleburkan ya, fi'il yang setelahnya menjadi masdar. Masdar itu yang ketiga, fa'la yaf'ulu fa'lan. Ya. Misalkan antum mengatakan ya, arada Zaidun an yadriba Amran, an yadriba. Maka meleburkan yadriba menjadi masdar. Daraba yadribu darban. Berarti arada Zaidun darba Amrin, darba Amrin. Ya, idofah apa namanya tu Zaki, darba Amrin. Labdi atau ma'nawi? Hah? Ah. Pajen kemarin bingung dia. Murojaah enggak kemarin? Kok bingung dia? Langsung labdi pemaknawi, labdi pemaknawi. Nah, idofah lafz ni syaratnya apa di sini, Niko? Mudofnya harus sifat. Kalau sifat itu apa? Hah? Terus syarat yang kedua? Contohnya apa? Balik lagi ke idofah itu, biarin. Wah. Hah? Dua ribu amrin. Nah, ini contohnya. Baik, ya. Mana kita tadi? Imma marfu'un, ya, apakah marfu? Semisal contoh yang pertama. Wa misal musannif a'jabani, apakah nanti meleburi jadi marfu? Ya. Semisal contoh yang dibawakan oleh musannif, ya. Apa atau seperti contoh yang pertama yaitu apa? A'jabani antakuma, ini contoh yang pertama. Berarti jadi marfu nanti meleburnya. A'jabani qiyamuka fa'il. Ya. Wa taqdir a'jabani qiyamuka. Wa shaumukum khairun lakum. Au mansubun, bisa contoh yang kedua. Ahbabtu antakuma. Antakuma berarti ahbabtu fi'il fa'il. Butuh maf'ul. Ahbabtu antakuma. Berarti gimana? Wa taqdir ya, ahbabtu qiyamaka. Yuridullahu at-takhfifa ankum. Atau majrur, kamisali salis. Atau contoh yang ketiga, takdir gimana? Ya, tadi apa? Farihtu bi antakuma, berarti farihtu bi qiyamika. Ya, maka an di sini, fi hadhil amsilati, ya, di seluruh contoh ini, kuluha masdariyatun, semuanya masdariyah. Li anna halam tusbak bi ilmin wala dhanin. Karena tidak didahului oleh ilmu dan dhan. Tanbihun, peringatan sini, ulima min qawli, nah, maka di sini diketahui dari ucapan saya, sumiyat masdariyatan, dinamakan dia sebagai masdariyah. Kenapa? Li'annaha tasbuku ma ba'daha bi masdarin. Karena dia meleburkan fi'il yang setelah menjadi masdar. Ya. Maka diketahuilah dari sini, annal mas, annal al-musbaku, bahwasanya yang dileburkan bil masdar dengan masdar, ya, wal fi'il wahdahu. Yang dileburkan dengan masdar fi'il aja. Kan masdarnya an gitu, huruf masdar hanya fi'il saja. Ya, la hiya bukan si an masdariyah wal fi'il dan fi'il bukan. Ya, fa'ala hada maka berdasarkan hal ini fataqulu fi i'rabin maka Anda menyatakan pada i'rab nahu a'jabani an takuma wal masdaru al muawwalu min al fi'il masbuk. Maka masdar muawwal, masdar yang ditakwilkan a'jabani qiyamuka gitu. Ya, masdar muawwal itu berasal dari fi'il yang dileburkan. Ya. Di fi'il yang dileburkan dengan apa? Bi'in atau bi'an dengan an. Ya, dia jadi fa'ilun, dia fa'il. Wa taqdir a'jabani qiyamuka. Dah. Jelas. Ini. Ada sekali lagi enggak? Ya. Lanjut baca di sini. Siapa yang baru terjemahin doang tadi? Belum baca. Ikri. Udah baca, belum terjemahin. Udah dua-duanya. Mantap benar antum. Siapa? Si Suyudi. Nah. Udah terjemah belum? Udah nyerah kalau terjemah. Kenapa antum nyerah kalau terjemah? Hah? Belum sering baca kamus enggak? Hey, antum baca Quran pakai yang ada terjemahnya biar nambah kosakata. Ya. Yeah. Jangan sok tahu pakai Quran yang enggak ada terjemahnya ditanya apa artinya bingung. Huh? Beli yang ada terjemahnya. Itu yang jadi patokan. Ya. Yeah. Nambah kosakata antum. Ini kebanyakan orang baca Quran kejar target biar itu. Bukan itu makna. Antum udah paham. Hai. Siapa yang baca sekarang ini? Suyudi dah, baca Suyudi. Wa in, enggak mungkin inna masuk ke lam. Lam kan huruf. Itu ahlima gitu maksudnya, ilmun. Walaupun bukan dengan lafaz ilmun gitu, ain lam itu. Terus ala an al mukhaffafati an takuna masbuqatan bi ilmi wa min ghairi wa min ghairi al ghalibi qulu ta'ala wa akhiru wa hum alhamdulillahi rabbil alamin fa an mukhaffafatun wasmuha damir sya'ni mahdufun والجملة بعدها خبرها وقوله فإن سبقت بالظن فوجهان إلى آخره المراد بالظن كل لفظ دال على الظن سواء كان بلفظ الظن أو لا كحسب وخلى وزعم ونهيها apa berikutnya siapa Paris baca Paris Nah, dari mana tadi bacanya? Dari mana? Fa in subiqat bi ilm. Jam berapa sih itu? Oh, udah masuk. Berarti besok kita itu aja, terjemahkan aja. Yang ini berarti sudah dibaca. Ya subhanakallahumma wa bihamdik. Shallallahu alaihi wa sallam. Astagfirullahaladzim. Tadi husban ya, bukan hasaban.